Bila dulu ku di sekolah, aku tak mahu pelajari mata pelajaran ini yang hari ini amat penting sekali. Bahasa Inggris amat penting sekali di masa kini. Dulu waktu kelas bahasa Inggris, aku pergi main snooker di wilayah sampai pukul 3. Oh, berbaju. Tapi kini bila aku dah tua, aku ingin pelajari kerana aku tak